Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menukil ya ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya kata beliau, secara kebiasaan suatu kaum akan terhalangi dari membaca sebuah buku tentang suatu bidang ilmu seperti ilmu kedokteran dan ilmu hitung, ya mereka tidak akan mungkin bisa membaca ilmu tersebut, tidak bisa mempelajari atau memahami ya ilmu-ilmu tersebut, ya ilmu yang telah kita sebutkan tadi, ilmu kedokteran, ilmu hitung, ya tidak akan mungkin bisa memahami kecuali ya mereka akan mencari penjelasan dari ilmu tersebut. Ya, perhatikan, ilmu-ilmu umum saja ya itu butuh penjelasannya. Yang kalau seandainya tidak ada penjelasan dari ilmu-ilmu umum tersebut seperti kedokteran, ilmu hitung, maka mereka akan salah dalam ya mempraktikkan ilmu tersebut. Maka bagaimana pula dengan kalamullah, firman Allah yang ada dalam Al-Quran, yang dengannya lah manusia terjaga dari kesalahan. Dengan Al-Quran lah ya manusia akan selamat dan bahagia, serta dengan Al-Quran lah agama dan dunia manusia akan tegak. Tentunya butuh dengan namanya penjelasan. Ya. Jamaah kaum muslimin pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah. Ya. Itu ya beberapa hal yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam mukaddimah ya. Dalam bukunya ya Al-Usul fi Tafsir, ya kaidah-kaidah dalam menafsirkan Al-Qur'an. Ya. Kalau ada yang bertanya, apa tujuan mempelajari ilmu tafsir? Ya. Tentu jawabannya adalah mendapatkan tujuan-tujuan terpuji dan buah-buah yang mulia. Ya. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, tujuan mempelajari tafsir adalah mendapatkan tujuan-tujuan terpuji dan buah-buah yang mulia, yaitu membenarkan berita-berita Al-Quran, ya, mengambil manfaat darinya, serta menerapkan hukum-hukumnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan di sini, ya, dengan mempelajari ilmu tafsir maka akan terwujud tujuan-tujuan yang terpuji, ya. Kita bisa memetik buah-buah yang mulia berupa apa? Membenarkan berita-berita Al-Qur'an. Ya. Betapa banyak ya berita-berita dalam Al-Qur'an yang menjelaskan ya tentang keadaan suatu kaum yang berabad-abad lamanya sebelum kita ada. Ya. Dan kemudian saat ini kita telah menemukan apa yang telah diberitakan Al-Quran tersebut. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang ya, keadaan alam yang dulunya mungkin kita belum tahu. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, maka apa yang diberitakan Al-Quran itu ternyata benar adanya. Ya. Terungkap semuanya. Ya, maka hal tersebut ya dengan mentadabburi, dengan mengetahui maknanya ya, kemudian kejadian-kejadian yang ada sekarang ini ternyata telah dikhabarkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an 14 abad yang lalu lebih, ya sehingga banyak orang juga mengambil manfaat darinya, serta yang paling penting di sini adalah menerapkan hukum-hukumnya sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan mentadabburi Al-Qur'an pula ya dengan mentadabburi Al-Qur'an pula Allah Subhanahu wa taala diibadahi berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Ya. Ini yang berkaitan tentang ya mukaddimah atau pendahuluan dalam mempelajari ilmu tafsir. Setelah kita jelaskan apa itu makna tentang tafsir, kemudian apa hukum mempelajari tafsir Al-Quran, dan sudah kita jelaskan pula tujuan dari mempelajari tafsir Al-Quran, maka sekarang ya, kita perlu mengetahui sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Ya. Sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Pertama, ya, sumber tafsir Al-Quran itu sendiri ya, sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri pertama adalah kalamullah, ya, firman Allah itu sendiri, sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan Al-Quran, dan dialah Allah yang paling mengetahui maksudnya. Ya. Ada beberapa contoh untuk hal ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kemudian Allah dalam surah Yunus ayat 62, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Perhatikan di sini, dalam ayat ini, kata awliya Allah, wali-wali Allah, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dalam kalimat berikutnya, pada ayat berikutnya, yaitu apa? Siapa itu wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Jadi kalau ditanya, siapa itu wali-wali Allah? Ya, maka Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya, siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dilangsung ditafsirkan, langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada ayat berikutnya. Yaitu wali-wali Allah adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Ya. Maka sini ada kesalahan, kekeliruan dari sebagian orang yang meyakini bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang telah ya mencapai derajat ya hakikat. Ya. Yaitu sudah tersingkap, sudah sampai derajat kasyaf. Ya. Yaitu tersingkap dari mereka perkara-perkara gaib. Ya. Dan juga apa yang Allah wajibkan kepada mereka telah gugur, dan apa yang Allah haramkan kepada mereka telah dihalalkan. Ya. Ini keyakinan seperti ini diakibatkan dari ya salah dalam memahami ayat. Ya. Karena memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri. Padahal menjadi rujukan dalam memahami atau menafsirkan Al-Quran adalah apa? Pertama dijelaskan di sini adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Di sini Allah menjelaskan wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Ya, senantiasa bertakwa. Naam. Kemudian contohnya lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tariq ayat kedua, "Wa ma adraka mat-tariq," yang artinya, "Tahukah engkau apakah yang datang pada malam hari itu?" Kata At-Tariq ditafsirkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat kedua, "An-najmu tsaqib," yaitu bintang yang cahayanya menembus. Ya. Ini dijelaskan, ini maksud dari tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, menafsirkan ya Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh ayat ketiga. Wal arda ba'da dhalika dahaha. Wal arda, dan bumi, ba'da dhalika, sudah itu, dahaha, dihamparkannya. Al-Quran surah An-Nazir ayat 30. Kata dahaha ditafsirkan dengan dua ayat sudahnya. Ya. Dihamparkannya. Dahaha itu artinya dihamparkannya. Maksudnya gimana? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Yaitu ia memancarkan darinya mata airnya. Ya. Ayat sebelumnya An-Nazil ayat 30, Allah mengatakan, Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ya. Bagaimana menghamparkannya maksudnya di sini? Akhraja minha ma'aha, maksudnya adalah yaitu ia memancarkan darinya mata airnya. Ya. Wa mar'aha, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Ya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Ya, ini An-Nazir ayat 31 sampai dengan 32. Ya. Jadi ini contoh dari apa? Menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tayyib. Yang kedua, yang menjadi rujukan dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Al-Qur'an ditafsirkan dengan as-sunnah, dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tadi yang pertama, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sahih. Ya. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mubaligh. Ya, mubaligh dari Allah Subhanahu wa taala, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau adalah manusia yang paling mengetahui ya tentang Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Yang paling mengetahui tentang Al-Qur'an itu sendiri. Iya. Dan Rasulullah SAW ya paling mengetahui maksud ucapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ya. Di antara contoh penafsir Al-Qur'an dengan As-Sunnah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Shalih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala di sini. Contohnya dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ya. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya, ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Ya. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah kalimat ziyadah. Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang berbuat baik berupa apa? Berupa ya pahala yang terbaik. Al-husna adalah surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Nabi SAW telah menafsirkan kata wa ziyadah dan tambahan, ya, tambahan dari janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berbuat baik, di samping Allah berikan surga pada mereka, Allah berikan tambahannya. Ya. Nabi SAW menafsirkan makna ziyadah dan tambahan di sini apa? Dengan apa? Ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tafsirkan ziyadah dengan hadis Nabi SAW, ucapan Nabi SAW sendiri. Ziyadah kata Nabi apa? Ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim secara sharih jelas dari hadis Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari hadis Ka'ab bin Ujrah. Iya. Maka kaum muslimin jamaah para pendengar Radio An-Nas yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita memahami Al-Qur'an dari sumber-sumbernya ini. Ya. Karena kalau seandainya tidak memahami Al-Qur'an dengan dari sumber-sumbernya, tentunya yang ada adalah penyimpangan. Yang ada adalah orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah tetapi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Iya. Sebabnya apa? Disebabkan karena memahami Al-Quran bukan dari sumbernya. Ya, yang tadi sudah kita bahas, yang pertama adalah sumber tafsir. Ya, rujukan dalam menafsir Al-Quran adalah pertama Al-Quran itu sendiri, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, dan kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah. Ya. Kemudian contohnya lagi diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Suhaib bin Sinan, ya, radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW dalam suatu hadis beliau berkata, ya, yang artinya maka disingkapkanlah hijab, ya, maka tidaklah mereka diberi suatu yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka, ya, Azza wa Jalla. Kemudian, ya, beliau membaca ayat ini, yaitu lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, ya, yaitu bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, itu surga dan tambahannya. Apa itu tambahannya? Ru'yatullah, ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tadi penafsiran Al-Qur'an surah Yunus ayat 26 pada kalimat ziyadah dengan, ya, hadis Rasulullah SAW yang makna ziyadah di situ adalah ru'yatullah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkarunikan kita, ya, dan mengumpulkan kita di surganya nanti dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian contoh yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 60. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Ya. Nabi SAW menafsirkan kata quwwah di sini adalah dengan melempar. Ya. Dengan melempar. Sehingga kalau kita artikan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian, ya, sanggupi, kita artikan min quwwah, ya, itu di antara bentuk persiapannya adalah apa? Dengan melempar. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Ya. Kalau kita sekarang, bahasa kita sekarang apa? Memanah, di antara perkara-perkara atau senjata-senjata yang sifatnya melempar, memanah. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dengan, ya, senjata api. Nah. Maka ini di antara contoh, ya, menafsirkan Al-Quran dengan as-sunnah. Tayyib. Ketiga, sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran, setelah Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah, maka yang ketiga adalah Al-Quran ditafsirkan dengan qawlus sahabi, perkataan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, terutama yang memiliki ilmu dan perhatian tentang tafsir. Karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka dan pada zaman mereka, dan merekalah generasi setelah golongan para sahabat Nabi, ya, yang paling setelah golongan para nabi, maksud saya, dan merekalah generasi setelah golongan para nabi yang paling jujur dalam mencari al-haq, dalam mencari kebenaran, paling selamat dari hawa nafsu, dan paling bersih dari penyimpangan yang dapat menghalang seorang untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menuju kebenaran. Ya. Banyak sekali contoh penafsiran Al-Qur'an dengan ucapan para sahabat, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, "Wa in kuntum marwa aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa." Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir, ya, atau datang dari tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, ya. Disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini siapa? Sahabat Nabi Abdullah Ibnu Abbas. Ya, beliau ini adalah anak dari paman beliau Al-Abbas. Kalau istilah kita apa? Keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, benar ya? Bahwa beliau menafsirkan al-mulamasah, ya, menyentuh itu dengan al-jima, yaitu berhubungan badan antara suami dan istri. Di situ dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara ya hal-hal yang bisa membatalkan wudu ada apa adalah apa? Yaitu lamastumun nisa. Firman Allah Subhanahu wa taala menyentuh perempuan. Ya. Dan di sini makna menyentuh ya makna al-mulamasah menyentuh di sini bukan hanya sekedar bersentuh kulit dengan kulit ya, kulit biasa bukan, tetapi maksudnya adalah ini kulit khusus. Ya, maksud adalah al-jima, berhubungan badan antara ya suami dan istri, dan ini lah yang ditafsirkan oleh al-Imam atau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Hadis ini terdapat di dalam musannaf ya Abdul Razzaq dan musannafnya Ibnu Abi Syaibah ya. Dan hadis ini dan ini adalah sahih. Tayyib. Kemudian yang keempat, sumber rujukan dalam tafsir ilmu Al-Qur'an adalah ucapan para tabi'in. Ya. Yang memiliki perhatian untuk mengambil tafsir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tabi'in adalah sebaik-baik manusia setelah para sahabat dan paling selamat dari hawa nafsu daripada generasi sesudahnya. Juga karena bahasa Arab belum banyak berubah pada masa mereka. Sehingga mereka yaitu para tabi'in adalah orang-orang yang lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Quran daripada generasi sesudahnya. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, apabila mereka itu para tabi'in bersepakat atas sesuatu, maka tidak diragukan akan keberadaannya sebagai hujjah. Namun, jika mereka berselisih, maka perkataan sebagian mereka tidak bisa menjadi hujjah. Nah, ini perhatikan. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan ini faedah. Bahwasannya apabila para tabi'in bersepakat atas suatu maka tidak diragukan lagi akan keberadaannya sebagai hujjah. Namun jika mereka berselisih maka perkataan sebagian mereka tidak bisa menjadi hujjah atas sebagian yang lainnya. Dan tidak pula bisa menjadi hujjah atas orang-orang setelah mereka. Hal tersebut dikembalikan kepada bahasa Al-Quran atau As-Sunnah atau keumuman bahasa Arab. Atau perkataan sahabat Nabi SAW tentang hal itu. Ya. Di sini terdapat dalam kitab Majmu' al-Fatawa juz 13 halaman 370. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga mengatakan barang siapa yang menyimpang dari mazhab para sahabat dan tabi'in serta tafsir mereka, maka dia telah berbuat kesalahan dalam hal tersebut. Bahkan menjadi ya mubtadi', ya jika dia adalah orang yang berijtihad maka diampuni kesalahannya. Subhanallah. Inilah penting diantara kenapa sebelum kita mulai pelajaran tafsir ini ya kita membahas muqaddimah pendahuluan terlebih dahulu ya, karena pasti mungkin akan bertanya ketika kita membacakan tafsir Al-Qur'an ucapan ulama fulan salaf dari kalangan sahabat tabi'in ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada bertentangan dengan tafsir-tafsir orang zaman sekarang, orang-orang belakangan. Ya. Maka tentunya yang menjadi rujukan kita bagaimana telah kita jelaskan tadi, pertama, kalau dia bertentangan dengan ya makna dari Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah menjelaskan maknanya, kita tolak. Kemudian ternyata juga menyelisih perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menafsir Al-Qur'an tersebut, kita tolak. Iya. Dan ternyata kita dapati tafsiran orang belakangan itu, ya orang-orang zaman sekarang, ya itu ternyata menyelisihi juga ya, apa yang telah dijelaskan, dipahami, ditafsirkan oleh para sahabat Nabi SAW, tertolak. Demikian pula sumber rujukan dalam tafsir adalah tabi'in ketika ucapan-ucapan orang-orang zaman sekarang menyelisih tafsir para tabi'in, maka kita telah menolaknya. Ya, karena ya jelaskan di sini bahwasanya para tabi'in ya adalah orang-orang yang paling ya selamat ya setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka paling selamat dari hawa nafsu daripada generasi sesudahnya. Juga karena bahasa Arab belum banyak berubah pada masa mereka, sehingga mereka adalah orang-orang yang lebih dekat kepada kebenaran dalam memahami Al-Quran daripada generasi sesudahnya. Ini alasan kita kenapa kita menolak penafsiran-penafsiran orang zaman sekarang yang ketika itu bertentangan dengan sumber-sumber rujukan dalam ilmu tafsir. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kelima yang menjadi sumber rujukan dalam ilmu tafsir adalah ya makna-makna yang menjadi konsekuensi dari kata-kata, baik secara syariat atau bahasa sesuai konteks kalimatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 105. Iya. Yeah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih liyubayyin lahum." Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 4. Jadi jamaah, apabila makna secara syariat dan makna secara bahasa berbeda, maka yang diambil adalah makna secara syariat. Ini perlu dipahami. Ya, kita mengetahui bahasa Al-Qur'an diturunkan dengan ya bahasa Arab yang jelas. Ya, sehingga menjadi penjelasan bagi ya orang-orang ketika itu. Tentunya orang-orang setelah mereka juga. Tayib 6. Cuma apabila secara ya makna atau apabila makna secara syariat dan makna secara bahasa berbeda, bertentangan, maka yang diambil adalah makna secara syariat. Karena Al-Qur'an diturunkan untuk menjelaskan syariat, bukan untuk menjelaskan bahasa. Kecuali jika terdapat dalil yang lebih menguatkan makna secara bahasa, maka yang dipakai adalah makna secara bahasa tersebut. Contoh, ayat yang mengandung perbedaan makna secara syariat dan makna secara bahasa, kemudian yang didahulukan adalah makna secara syariat, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Dan janganlah engkau sekali-kali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Itu janganlah engkau mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara kalangan orang-orang munafik. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 84. Sesungguhnya makna solat secara bahasa adalah doa. Ya, di sini perhatikan. Dan secara syariat makna solat di sini adalah berdiri di hadapan orang yang meninggal dunia untuk mendoakannya dengan cara yang khusus. Ya, jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya yang dilarang dalam Al-Quran itu adalah dilarang mendoakan apa? Orang-orang munafik, bukan dilarang untuk apa? Mensolatkannya. Nah, kenapa? Karena makna dari solat dalam bahasa si bahasa Arab adalah doa. Ya, maka di sini ya kita katakan bahwasanya maknanya yang kita ambil di sini bukan dari si bahasa tapi dari si syariat. Apa makna syariat dari si solat? Makna solat dari si syariat? Yaitu berdiri di hadapan orang yang meninggal dunia untuk mendoakannya dengan cara yang khusus. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan dalam masalah ya sumber tafsir yang kelima ini. Ya, yaitu dari sisi bahasa. Tayyib. Dalam hal ini dihalukan makna syariat karena merupakan maksud dari zat yang mengajak bicara dan dipahami oleh mukhatab. Ya, adapun larangan mendoakan mereka secara mutlak adalah berdasarkan dalil yang lain, dalil yang lainnya. Iya. Baik. Contoh ayat di dalamnya mengandung perbedaan makna syar'i dan makna lughawi, kemudian dahulukan makna lughawi dengan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Yang dimaksud dengan salat di sini adalah doa. Nah, ini perhatikan. Jadi banyak kalimat-kalimat shalli shalli di sini, ya. Yang dimaksud pada contoh yang kedua sini, yang didahulukan adalah makna bahasa bukan makna syariat. Dalam ayat Al-Qur'an adalah surah At-Taubah ayat 103 di sini, makna shalli di sini adalah doa. Ya, yang kita ambil adalah makna lughawi. Dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, ya, dahulu apabila Nabi SAW dikirimi sedekah dari suatu kaum, beliau mendoakan mereka. Maka bapakku mendatangi beliau membawa sedekah, beliau berdoa, "Ya Allah, berilah keselamatan atas keluarga Abu Aufa." Ya, ini jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, pendengar radio An-Nas yang saya hormati saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, yang berupa mukaddimah pendahuluan sebelum kita memasuki, ya, pelajaran tafsir kita yang menjadi buku panduan kita insyaallah adalah Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, ya. Dan alhamdulillah kita pilih kitab tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir karena memang kitab tafsir Ibnu Katsir ini, ya, beliau rahimahullah benar-benar, ya, dalam metode dalam menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang telah disampaikan tadi, yaitu beliau pertama menafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau enggak ada tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, maka menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi SAW. Kalau tidak ada dengan hadis Nabi SAW, maka dengan ucapan sahabat. Kalau tidak ada dengan ucapan sahabat, dengan tabi'in. Ya. Kemudian yang kelima apa? Yaitu dengan makna, ya, bahasa Arab itu sendiri. Karena memang Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ya. Dan tadi sudah kita buat rincian bahwasanya ketika terjadi perbedaan makna dari sisi bahasa, ya, ada pun sisi makna secara syariat, maka terkadang ada yang kita dahulukan dari bahasa syariat daripada bahasa, ya, sisi bahasa Arab itu sendiri. Ada kadang-kadang juga yang diambil adalah dari sisi bahasa Arab sendiri daripada istilah syariat. Dan ini juga ada ilmu-ilmunya dalam masalah ini, dan insyaallah tafsir Ibnu Katsir di sini sudah mencukupi, yang insyaallah akan kita jelaskan berikutnya pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Ya, demikian saya kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas kaum muslimin pendengar Nas Radio yang saya muliakan telah mendengarkan kajian ini dari awal sampai akhirnya. Barakallahu fikum. Naam. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Z atas materi yang diberikan. Alhamdulillah para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, insyaallah kajian perdana kita pelajaran tafsir Al-Quran live di An-Nas Radio telah selesai kita selenggarakan. Dan insyaallah ada satu pertanyaan Ustaz dari Al-Akh Endik melalui BlackBerry Messenger. Bagaimana cara yang baik, trik dan strategi untuk menambah dan memperkuat hafalan? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperkuat dan menambah hafalan. Baik, ini tentunya keadaannya seorang berbeda-beda, ya. Ya, kalau dia adalah orang yang memiliki kesibukan yang lain, ya, yaitu antara orang yang bujang sama yang sudah menikah tentu memiliki waktu yang berbeda-beda, ditambah lagi dengan dia mencari nafkah, ya, apakah berdagang ataukah ngantor, ya, tentunya waktu-waktu untuk menambah Al-Qur'an dan memperkuat Al-Qur'an itu berbeda-beda metodenya. Ya, ya, mungkin kita buat secara umum, ya, kebanyakan dari kita mungkin adalah orang-orang yang bukan mutakhasis, bukan orang-orang yang khusus duduk di majelis ilmu, tapi bagaimana kita gambarkan tadi, ya, mungkin waktunya tidak banyak untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan. Baik, caranya yang pertama adalah ya dia ya cara untuk memperkuat ini maksud saya memperkuat hafalan adalah dengan terus mengulang-ulang apa yang telah dia hafal ya terus mengulang-ulang apa yang dia hafal ya seperti apa seperti misalnya ya ketika dia berangkat kerja naik motor atau naik mobil ya apalagi di Jakarta ya jalannya macet ya itu dia bisa memanfaatkan untuk mengulang-ulang hafalannya ya sambil menunggu lampu merah ya berubah menjadi lampu hijau ada waktu-waktu situ gunakan untuk menghafal apa yang telah kita hafal itu cara terkuat itu dengan mengulang-ulang hafalan ya cara-cara terkuat. Ketika Anda bawa motor, ya alhamdulillah sekarang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan teknologi ya HP, di sana kita bisa menyimpan hafalan-hafalan kita yang kemudian ada headset kita bisa mendengarkan hafalan-hafalan yang telah kita hafal itu di waktu-waktu ya yang tadi saya sudah jelaskan ketika ingin berangkat kerja ya, kemudian atau mungkin dari tempat parkir tempat kerja kita ya dari basement menuju ke kantor kita ke atas itu waktu mungkin enggak butuhkan waktu 10 menit bahkan mungkin gunakan untuk mengulang-ulang hafalan Quran kita ya sungguh kalau kita perhatikan ada alasan tidak punya waktu untuk murojaah mengulang-ulang hafalan tidak justru ada ya justru ada sekali ya ketika mau berangkat kerja, yang saya katakan tadi, ketika mau dari tempat parkir motor kita menuju kantor, jalan kita, itu bisa gunakan headset kita atau kita bisa menggunakan hafalan kita yang telah kita hafal untuk kita ulang-ulangi. Ini cara pertama dalam perkuat hafalan itu apa? Banyak-banyak mengulang, ya banyak-banyak mengulang. Tapi tentunya juga hendaknya dipersiapkan juga. Ya Al-Quran, kadang-kadang kalau kita lupa tengah jalan, waduh lupa nih, udah berhenti, gak lanjut lagi murojaahnya. Ya seandainya kalau kita menyediakan Al-Quran, kita lihat sebentar, oh ini lanjutannya, bisa lanjut lagi terus. Ya seperti itu. Nah, jadi itu, yang paling penting adalah untuk bisa memperkuat hafalan adalah banyak mengulang-ulangnya. Ya, yang terus yang kedua, bahwasanya ya hendaknya ya, kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhi dari maksiat. Ya. Karena Imam Syafi'i rahimahullahu taala saja ya, beliau melaporkan pada gurunya Waqi' ya tentang buruknya hafalannya. Ya, maka Imam Waqi' rahimahullahu taala mengatakan pada beliau, "Untuk meninggalkan maksiat." Ya, karena di antara perkara yang bisa ya melemahkan hafalan kita adalah maksiat. Baik. Dan kemudian yang ketiga ya adalah banyak-banyak berdoa. Ya, karena kita sekarang berada pada zaman penuh dengan fitnah. Ya, penuh dengan fitnah. Dan tentunya untuk bisa melawan fitnah itu adalah butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memperbanyak doa. Ya, di antara doanya adalah apa yang telah maksur ya ada sahih deh hadis Nabi SAW yaitu doa yang dianjurkan sebelum kita salam dari sholat atau ada yang mengatakan juga boleh setelah salam sebagaimana Pak Syekh bin Bas rahimahullah taala tapi yang lebih kuat pendapatnya sebelum selesai sholat doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah bantulah aku dalam mengingatmu. Di antara halnya adalah mengulang-ulang hafalan Quran. Iya. Kemudian wa syukrika dan bantulah aku untuk bersyukur kepadamu wa husni ibadatik dan memperbagus ya ibadahku kepadamu. Nah, ini doa-doa ini hendaknya selalu kita ingat kita perbanyak. Nah, itu cara untuk memperkuat hafalan. Iya. Kalau menambah hafalan tentunya ya tidak jauh beda dengan cara memperkuat hafalan tadi. Yaitu kalau seandainya kita tidak ada waktu untuk membaca, ya sulit. Kadang-kadang orang beda dalam cara menghafal. Ada yang dengan membaca sampai satu ayatnya sampai 10 kali baru hafal. Ada yang cukup dengan metode mendengar saja. Kalau seandainya dia termasuk orang yang dengan mendengar bisa hafal, maka gunakan alat-alat teknologi sekarang ini untuk mengulang-ulang terus apa yang dia menjadi hafal dia. Misalnya dia setel ya satu ayat itu sampai berulang 10 kali terus dia dengarkan. Ya, ketika berangkat kerja, ketika dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan kaki atau gimana, dia gunakan alat teknologi sekarang yang Allah mudahkan sekarang ini untuk membantu dia dalam menghafal. Ya, kalau untuk mungkin melihat Al-Quran mungkin ya nggak banyak orang yang bisa, ya. Nah, mungkin juga lupa bawa Al-Qurannya dan lain sebagainya. Tapi dengan HP, insya Allah siap orang pasti nggak pernah lupa bawa HP. Di mana-mana selalu bawa HP. Maka gunakan alat itu untuk mempermudah kita untuk menambah hafalan. Ini yang bisa Anda sampaikan dari pertanyaan tadi ya, semoga bisa terjawab ya. Nah. Ya, langsung tutup. Baik, jazakumullah khair atas perhatiannya dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan ini adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini termasuk hal-hal yang bisa memberatkan amal timbangan kita di amal timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Khatibi kafaratul majlis, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, jazakallahu khairan kepada Ustaz Zaid atas materi yang disampaikan dan jawaban atas pertanyaan pertama tadi. Para pendengar Nas Radio dimanapun antum berada, alhamdulillah acara live kita sudah selesai dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan acara ini tetap terselenggara setiap hari Ahad sorenya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Zaid yang membimbing kita dalam mengajarkan tafsir Al-Qur'an.